Persimpangan aku merasa sendiri. Tak ada kamu yang selalu temani aku. Saat tangis dan tawa kita rasa bersama, berjanji bersama menggapai bintang. Kini hilanglah sudah semua cerita itu. Sahabat kecil, di mana kamu berada? Masih ingatkah